Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'a hudah salam atasiman kathira ma ba'dah. Tanbihun minal asma'i ma tajibu idhafatuhu imma lafzan wa ma'nan kalabbaik wa shazat idhafatuha lizzahir wa lizzamir al-ghaib. Di antara isim-isim yang wajib diidhafahkan baik secara lafaz ataupun makna adalah labbaik. Wajib dia labbaik diidhafahkan kepada yang setelahnya, yaitu berupa dhamir mukhatab, dan dia i'rabnya sebagai maf'ul mutlak dari fi'il yang mahdhuf ulabbi labbaik. Wa syadzat idhafatuha lidh-dhahir, dan syadz diidhafahkannya labbai itu kepada isim dhahir ataupun dhamir yang ghaib. Dan mutsanna mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Maf'ul mutlak mansub wa alamatu nasbihi al-ya niyaba 'an al-fathah li'annahu mutsanna wa huwa mudhaf kaf dhamir muttasil mabni 'ala al-fath fi mahalli jar mudhaf ilayh. Wa qusara, wa qusara juga qusara dan qusara. Wa ma'nahuma ghayatu syai', makna dari qusara dan qusara adalah ghayatu syai', puncak dari sesuatu, seperti qusara qusara juhdi misalkan, atau qusara juhdi puncak dari apa kesungguh-sungguhanku. Qad badaltu misalkan, qad badaltu qusara juhri fi naili matlabi misalkan, saya telah mencurahkan puncak dari kesungguhanku untuk menggapai cita-citaku. Kemudian juga lada, baida, baida bermakna ghair, dan dia idhofahnya senantiasa kepada inna ataupun anna bersama isim dan khabarnya. Baida annahu gitu, baida annahum, seperti dalam hadis nahnu apa al-akhirun, kami kata Rasulullah dalam sebuah hadis disebutkan adalah kaum yang terakhir, tapi nanti di akhirat sabiqun, terdahulu dalam perhitungan hisab dan yang lainnya. Baida annahum, hanya saja mereka ahlul kitab, utul kitaba min qablina, diberi kitab sebelum kita. Kemudian juga siwa, inda, haythu, zi, dengan makna sahib. Juga ulad, kalla, kilta, dan juga ma'a dan ladun. Ini semua melazimi idhafah lafzan wa ma'nan. Wa imma ma'nan faqat. Dan ada di antara isim yang dia melazimi idhafah, tapi yang lazimnya hanya pada maknanya. Adapun secara lafaznya boleh dimunculkan, boleh dibuang. Bi an yajuz hadzul mudhaf ilaih. Di mana boleh untuk dibuang mudhaf ilaihnya. Jenis yang kedua ini. Ma'niyati ma'na, dengan tetap meniatkan maknanya. Seperti ba'd. Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd, 'ala ba'dihim. Yani, 'ala ba'din akhar. Wa yakul, juga kul, kullun ilayna raji'un, kullu insanin ilayna raji'un. Ini melazimi idhafah. Tapi enggak mesti idhafahnya kepada sesuatu yang malfub, kadang diniatkan maknanya saja boleh. Ya. Seperti antum bikin kalimat ba'dun, apa misalkan ba'dun ya'kulu hadza wa ba'dun ya'kulu hadza misalkan. Sebagian makan ini dan sebagian makan itu dan semisal itu. Subhan juga. Kemudian iz, yaumi iz, ya kan, ada kan. Ghair juga. Misal, qabl, ba'd, hasab, duna, dan juga arah yang enam, ghaliban, umumnya. Ini umumnya. Ini menunjukkan bahwasannya enggak mesti. Tapi umumnya demikian. Lafaz-lafaz ini, ya, idhafahnya boleh kepada sesuatu yang malfud ataupun yang diniatkan saja maknanya. Jihad yang enam apa? Shimal, yamin, amam, wara, tahat, fauq. Wa idza hadzafta al-mudhafa min hadhihi kulliha khallafahu al-mudhaf ilayhi fil i'rab wa ghairihi. Apabila engkau buang ya al-mudhaf min hadhihi kulliha, dari lafaz-lafaz ini seluruhnya, khallafahul mudhaf ilaih, maka mudhaf ilaihnya menggantikan posisi dia dalam i'rab dan selainnya. Wa ammal idhafatul lafziyatu wa hiya idhafatul wasfi ila ma'muliha. Adapun idhafah lafziyah, selesai dari kita penjelasan tentang idhafah ma'nawiyah dan juga contohnya. Sekarang kita masuk kepada idhafah lafziyah. Ya. Wa hiya idhafatul wasfi ila ma'muliha. Idhafah lafziyah adalah idhafahnya wasf sifat kepada ma'mulnya. Fala tufidu al-mudhaf, fala tufidu al-mudhaf ta'rifa. Fala tufidu al-mudhafa ta'rifa. Dan tidaklah idhafah lafziyah ini memberikan faedah bagi mudhaf ma'rifahnya. Bidalili wuqu'il mudhaf fiha sifatan lin-nakirah fi nahwi qawli ta'ala hadiyan balighal ka'bah. Dengan dalil jatuhnya mudhaf, ya, terjadinya mudhaf sebagai sifat bagi nakirah, ya, seperti dalam contoh hadiyan balighal ka'bah. Hadiyan nakirah, hadiyan nakirah, ya, mansubah ala al-hal, dia mansub hadiyan sebagai hal. Kemudian baligha itu sifat isim fa'il, na'at bagi hadiyan. Walau kanat idhafatuha mufidatan li ta'rifi lamma sahha ja'aluhu na'atan li hadiyan wa ha titik. Seandainya idhafahnya sifat baligh kepada al-Ka'bah memberikan faedah ma'rifah, niscaya tidak benar untuk menjadikan baligh al-Ka'bah sebagai na'atnya. Tapi di sini baligh al-Ka'bah di'arab sebagai na'at. Ini menunjukkan bahwasanya idhafah lafziyah tidak memberikan faedah ma'rifah. Hadiyan balighul Ka'bah. Binatang hadi yang dibawa ke Ka'bah, yang artinya juga. Kemudian juga jatuh sebagai hal. Dan kita tahu yang namanya hal mesti apa? Hukum asalnya nakirah, iya kan? Hukum asalnya hal itu nakirah. Fi qawlihi ta'ala, seperti dalam contoh firman Allah Ta'ala, fani'itu fih. Disebutkan dalam tafsir maknanya mustakbira, sombong. Ataupun lawin unuqah, dia memalingkan lehernya. Lawiyan unuqah. Sani'atfih, maksudnya sombong. Fasaniya, maka saniya bin nasbi halun. Dengan nasab sebagai hal. Minad dhamiril mustatir fi yujadil min qawli ta'ala wa minan nasi man yujadilu fillahi bi ghairi ilm. Maka saniya nasab sebagai hal dari dhamir mustatir yang ada pada yujadil, huwa. Dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala sebelumnya, wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmi wala huda wala kitabim munir. Tsani 'athfih, di antara manusia ada yang berdebat fillah tentang Allah, bighairi ilm, tanpa ilmu, wala hudan wala kitabim munir. Setelah itu tsani 'athfih, dalam keadaan dia sombong. Wal hal wajib tankir, dan kita tahu yang namanya hal wajib nakirah. Kalau ada hal yang dia datang dalam surah yang ma'rifah, maka ditakwil dengan yang nakirah seperti wahdah. Ya, jiktuka wahdi misalkan. Atau ja'a Muhammad wahdah. Wal aslu adamu ta'wil, dan hukum asalnya itu tidak ada ta'wil. Ya, hukum asalnya tidak ada ta'wil. Jadi mungkin sebagian mengatakan sani'atih. Ini ma'rifah. Karena didofakan kepada atuf. Dan atuf didofakan kepada dhamir. Tapi ditakwil dengan apa? Nakirah, tidak. Bahkan ini sudah nakirah. Karena di sini idhafahnya adalah idhafah wasf kepada ma'mulnya. Walidukhuli rubba alaihi. Dan di antara bukti yang menunjukkan bahwasanya idhafah lafziyah itu tidak memberikan faedah ma'rifah adalah masuknya rubba padanya. Dan kita tahu bahwa rubba tidak bisa masuk kecuali isim yang apa? Nakirah. Ataupun dhamir yang diniatkan padanya nakirah. Seperti ucapan penyair, ya rubba ghabitina law kana yadlubukum laqa muba'adatan minkum wa hirmana. Mana di sini syahidnya? Rubba ghabitina. Tuh. Ghabitina. Wahai, rubba ghabitina. Ya, kalau tidak tidak masuk kepada isim yang dipanggil, biasanya dia bermakna ala. Huruf tanbih, ketahuilah. Bisa juga dia dijadikan munada dari isim munada yang mahdhuf, ya qaumi. Ya, ya qaumi. Hai kaumku, rubba ghabitina, terkadang ada orang yang menginginkan seperti apa yang kami miliki. Ghibdah, dari ghibdah, menginginkan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tanpa menghendaki hilangnya kenikmatan tersebut yang ada pada orang lain. Law kana yatlubukum, seandainya dia mencari, mengejar kalian, laqamu ba'adatan, niscaya dia akan mendapati semakin jauhnya dari kamu, wa hirmana, dan mendapati hirmana, terhalang, tidak dapat apa-apa. Di sini syainya rubba ghabidina. Di sini idhofah wasof isim fa'il kepada ma'mulnya. Idhofah masdar, idhof isim fa'il kepada maf'ulnya. Ini juga antara yang perkuat bahwa idhofah lafziyah la yufidu ta'rif. La tufidu at-ta'rif. Matanya sudah dibaca belum? Sudah? Belum ya? Ya kena agak telat, saya baca dulu nanti semacam antunya setelah ini. Ah, ada yang mau disampaikan sebelum dilanjut? Ini betul dari situ ya kita baca ya? Ada yang ini enggak lewat enggak? Benar ya? Iya, dari tanbih kan ya? Terakhir, betul ya? Tanbih ya? Iya. Gimana, ada yang mau disampaikan? Ya wahai orang, ya rubba ghabitina, ianya di situ masuknya kepada mudhani mahdhuf. Ya qaumi tuhai. Karena dia bukan masuk kepada sesuatu yang dipanggil, ya kan? Maka sebagian ahli nahwu membawa kepada mudhani mahdhuf. Ya, seperti ya qaumi takdirnya. Atau ada juga yang membawa kepada huruf tanbih. Berarti ya sama dengan mana ala. Ya untuk mengetahui kejelasan maknanya harus didatangkan ya sebelumnya dan setelahnya. Rubba ghabitina, terkadang ada orang yang dia memiliki ghibah kepada kami. Seandainya dia yatlubukum, mencari kalian, laqa, justru dia akan mendapati mubaadah, semakin jauhnya darimu, wahirmana, dan terhalang. Laqa mubaadatan wahirmanan. Hirmanan mansub karena ma'atuf kepada mubaadah. Laqa fil madhi, dari laqa yulaqi. Ya kita baca dulu matanya. Wa ammal idhafatu lafziyah fala tufidu ta'rifan wala tahsisan wa innama tufidu takhfifan fil lafzi wa tusamma ghayra mahdhatin. As-sahih anna al-mudhafa ilayhi majrurun bil mudhafi la bil idhafati wa tabi' al-mahfuz ya'ti fi at-tawabi'. Adapun idhafah lafziyah, maka idhafah lafziyah tidak memberikan faedah ma'rifah. Tidak pula memberikan faedah pengkhususan. Sebagaimana ini dihasilkan pada idhafah ma'nawiyah. Ya, idhafah ma'nawiyah telah kita lewatkan. Ya. Apabila mudhaf diidhafahkan, mudhafnya tidak terlalu ibham, diidhafahkan kepada yang ma'rifah, maka dia menjadi ma'rifah. Adapun kalau dia diidhafahkan kepada yang nakirah, maka dia menjadi khusus, lebih khusus. Faedahnya pada yang ma'rifah adalah apa? Raf'ul ishtirak, membuang persekutuan, seperti hulamu Zaidin. Tidak ada di sini persekutuan dalam hulam, hanya milik khusus Zaid. Adapun pada yang tadi, takhsis sekadar apa? Taqlil al-isyrak, mengurangi isyrak. Beda cakupannya gulam dengan gulamu rojulin. Lebih sedikit persekutuannya pada gulam rojulin daripada gulamun. Kalau gulamun, ya memungkinkan di situ gulam milik jenis laki-laki ataupun wanita. Tapi kalau gulam rojulin, khusus ataupun lebih sedikit persekutuannya hanya pada jenis laki-laki yang memiliki kuda ataupun gulam tadi ya. Wa innama tufidu takhfif fil lafzi, hanya saja faedahnya idhafah lafziyah adalah takhfif, untuk mendatangkan keringanan dalam pengucapan. Wa tusamma ghairu mahdhah, dan idhafah yang lafzi disebut juga idhafah ghairu mahdhah. Wa sahih anna al mudhaf ilayhi majrurun bil mudhafi la bil idhafah, yang lebih sahih adalah bahwasanya mudhaf ilaih itu dijarkan dengan mudhaf, bukan dengan idhafah. Kemudian juga diantara isim yang mahfud atau kalimat yang mahfud adalah tabi' al-mahfud. Apa yang dia merupakan tabi' bagi yang mahfud. Ya'ti fi tawabi', ini akan datang rinciannya pada pembahasan tawabi' akhir-akhir ya kayaknya. Wala tufidu al-mudhafu aydan tahsisa. Dari situ ya. Wala tufidu al-mudhafa aidan takhsisa, dan juga idhafah lafziyah tidak memberikan faedah kepada mudhaf penghususan. Ya, sebagaimana tidak memberikan faedah kepada mudhaf ma'rifah, juga tidak memberikan faedah kepada mudhaf takhsis. bidalili anna asla qawlika dharibu zaidin bil jarri dharibun zaidan, dengan dalil bahwasanya ucapanmu dharibu zaidin dengan jar pada zaid itu aslinya adalah dharibu zaidan, dharibun zaidan, dharibun zaidan bin nasbi dengan nasab. Fal ikhtisas bil ma'mul mawjud. Di sini kan kita dapati pada contoh dharibu zaidin ada makna ikhtisas ya. Dharibu zaidin ya mukul zaid kan khusus. Iya kan? Terus bagaimana dikatakan bahwasanya idhofahnya sifat kepada ma'mulnya tidak disebut atau tidak memberikan faedah takhsis gitu. Padahal dari ucapanmu dharibu zaidin ada faedah takhsis secara makna. Yang mukul zaid bukannya mukul Amr ataupun Salim. Iya. Katanya ikhtisas bil ma'mul, ikhtisas penghususan makna pada ma'mul, dorob pada zaid, itu sudah ada qoblal idhofah, sebelum didhofahkan. Dharibun zaidan, sudah ada kan yang mukul zaid, penghususan makna dorob kepada zaid itu sudah dihasilkan sebelum didhofah. Falam tuhdith al-idhofatu takhsisan, sehingga idhofah tidaklah menghasilkan makna takhsis. Karena kalaupun ada, itu makna takhsis sudah terhasilkan sebelum adanya idhofah. Karena asli ucapan dharibu zaidin adalah dharibun zaidan. Wa innama tufidu hadhihi al-idhofatu lafdhiyata, hadhihi al-idhofatu al-lafdhiyatu amran lafdhiyan. Hanya saja, idhofah lafdhiyah ini memberikan faedah yang berkait dengan perkara lafdhi, pelafazan. Wahwa takhfifil lafadz, yaitu meringankan lafadzan. Lianna al-asla fi sifati an ta'mala an-nasba walakin al-khafdu akhaf min idh la tanwina ma'ah wa la nuna qalahu fil mughni. Karena hukum asalnya pada sifat adalah sifat tersebut beramal nasab, yaitu menasabkan. Hanya saja khafd itu lebih ringan. Ya. Daripada nasab, iya kan? Khafd lebih ringan daripada nasab, minhu minan nasab. Idla tanwina mah, karena bersama khafd itu tidak ada tanwin. Ya. Wala nuna, dan juga tidak ada nun, akan dicontohkan nanti. Fil mughni, qalahu fil mughni, ini dikatakan oleh Ibn Hisham dalam kitab Al-Mughni. Fahina idin faqauluka, maka ketika itu ucapanmu dharibu zaidin dengan khafad dharibu zaidin. Di sini kan enggak ada tanwin pada dharibnya, ya kan? Dharibu zaidin. Ya. Bil khafdi, dengan khafad pada zaid, akhaf lebih ringan min qaulika, daripada ungkapanmu dharibun zaidan. Ya, bin nasab, dengan nasab dua kali pada dharib dan zaid, dharibun zaidan. Wa dharibu zaidin, para pemukul zaid, dharibu zaid, bil khafd, dengan khafd zaid lebih ringan daripada ucapanmu dharibuna zaidan, dengan menetapkan nun. Ada dua kali tanwin kan, ada dua kali nun. Bin nasab, dengan nasab. Wakilahuma jaiz, dan keduanya boleh. Boleh. Walakin hadhihi al-idhafah tufidu takhfif faqat. Hanya saja idhafah ini memberikan faedah keringanan saja. Wajaza nahu, dan diperbolehkan contoh ad-dhariba zaidin, sudah kita lewatkan. Mengapa boleh? Ada alif lamnya di sini. Karena mudhafnya adalah sifat bagi apa? Musanna, iya kan? Ad-dhariba zaidin, ad-dharibu bakrin, ini juga boleh. Kenapa? Karena mudhafnya sifat bagi jamak mudzakkar, iya kan? Sudah lewat. Ya. Liwujud takhfif, diperbolehkan. Ya. Karena adanya takhfif, terhasilkannya takhfif. Ad-dhariba zaidin, ad-dharibu zaidin, ataupun dhariba zaidin, dhariibu zaidin, kasih alif lam pun boleh. Wa amtana'a nahwu, adapun contoh ad-dharibu zaidin ini enggak boleh. Ad-dharibu zaidin enggak boleh. Kenapa? Li'adami wujudi takhfif, karena tidak dihasilkan itu takhfif. Ya. Ad-dharibu zaidin ini berat kan, maksudnya ad-dharibu zaidan. Iya kan? Daripada ad-dharibu zaidin. Ada alif lamnya lagi. Masih lebih ringan ad-dharibu zaidan daripada ad-dharibu zaidin. khilafan al-Farra, berbeda dengan pendapatnya al-Farra yang dia membolehkannya. Fi ijazatihi idhafatu rasmi, di mana beliau al-Farra membolehkan idhafanya wasf yang dihiasi dengan al kepada yang ma'rifah seluruhnya. Jadi al-Farra membolehkan diidhafahkannya ya isim wasf khususnya yang beral kepada semua isimnya ma'rifah. Ya, sama saja ma'rifahnya dengan alamiah, seperti contoh tadi ad-dharibu Zaidin. Kalau jumhur enggak boleh seperti itu, ad-dharibu Zaidin. Atau kepada isim isyarah, ad-dharibu hadza. Ya, al-farq membolehkan. Ya. Atau kepada selainnya, selain keduanya, selain alamiah dan isyarah dari isim-isim ma'rifah. Seperti ad-dharibu Zaidin, ini diperbolehkan oleh al-farq. Ad-dharibu hadza. Ya. Tapi yang rajih, pendapat sebelumnya jumhur yang mengatakan yang seperti itu tidak boleh, karena tidak dihasilkan takhfif. Wa tusamma hadhihi al-idhafatu aidan ghairu mahdhah. Idhafah ini juga dinamai dengan idhafah mahdhah. Idhafah apa? Lafdhiyah. Disebut dengan idhafah mahdhah. Ghairu mahdhah. Fan. Disebut dengan idhafah yang ghairu mahdhah, tidak murni. Ai ghairu khalisah. Idhafah yang tidak murni. Kenapa? Li'annaha fi niyatil infisal. Karena idhafah ini, idhafah lafziyah ini, pada niatan infisal, adanya pemisah. Pada niatan memisahkan antara mudhaf dengan mudhaf ilaih. Lianna nahwa, karena contoh ucapan mudharibu Zaidin masalan, sebagai contoh. Ini fi takdiri, pada takdiran ucapan mudharibun huwa Zaidan. Berarti ada niatan memisahkan antara mudhaf dengan mudhaf ilaih. Mudharibun huwa Zaidan. فالضمير المستتر مقدم المستتر في الصفه yang ada yang dikandungnya pada sifat fasilun bainaha wa baina majruriha, adalah pemisah antara sifat dengan isim yang dijarkannya takdiran, secara takdirnya. Qawlahu al-Azhari, sebagaimana dikatakan oleh al-Azhari. Qawla al-Isami li'annaha fi niyyati al-infisal, kata al-Isami, mengapa idhafah lafdhiyah disebut dengan idhafah ghairu mahdhah? Li'annaha fi niyatil infisal, karena idhafah lafdhiyah pada niatan infisal, memisahkan. Li'anna asla dharibu Zaidin masalan, karena asal dari dharibu Zaidin sebagai contoh adalah dharibun Zaidan. Ya, pada dharibun ini adalah dhamir maksudnya itu. Dharibun huwa Zaidan. Wa sahihu min aqwalin thalathatin linnuhati fil jari lil mudhaf ilaih, selesai tadi ya. Titik tadi. Wa sahih, dan yang benar, min aqwalin thalathatin, dari tiga pendapat, linuhah yang ada pada ahli nahu tentang al-jar yang mengajarkan mudhaf ilaih adalah annal mudhafa ilaihi majrurun bil mudhaf, fasanya mudhaf ilaih itu dijarkan oleh mudhaf, amilnya mudhaf, isim yang sebelumnya. Kenapa? Litisali, hujahnya nih. Litisali dhamir bihi. Wa dhamir la yatasil ila illa bi'amilih. Karena dhamirnya itu kembalinya, terkaitnya dengan mudhaf. Ya. Karena kembalinya dhamir dengan mudhaf. Wa dhamir la yatasil ila bi'amilih. Dan yang namanya dhamir tidak bisa ya, tidak bisa berkaitan kecuali dengan amilnya. Saya ulangi bahwasanya mudhaf ilaih dijarkan oleh mudhaf. Litisali dhamir bih, karena dhamir itu berkaitannya dengan mudhaf. Dhamir kembalinya dhamir kembalinya kepada mudhaf, bukan kepada mudhaf ilaih. Wa dhamir, sedangkan dhamir la yatawsil illa bi'amilih, tidaklah bergandengan kecuali dengan amilnya. Apa contohnya? Ada yang bikin contoh? Contoh. Hah? Apa? Contoh ini. Contoh mudhaf ilaih, kemudian ada dhamirnya yang kembali kepada mudhaf. Hah? Zaidun misalkan abuhu apa? Zaidun abuhu alim misalkan. Mana mudhaf ilaihnya? Abuhu, ya Zaidun abuhu alim. Di situ dhamir ha Sebentar, bukan itu contohnya. Ya. Apa? Ja'a ghulamu Zaidin. Ya, wa ma'ahu apa misalkan? Kitabun. Ja'a ghulamu Zaidin wa ma'ahu kitabun, datang pembantunya atau budaknya Zaid, wa ma'ahu apa? Kitabun. Ha dhamir ha bagaimana? Apa? Wa mudhaf kan? Ghulam. Ya. La bil idhafah, bukanlah majrurnya mudhaf ilaih itu dengan idhafah. Idhafah, penyandaran. Alamah wal masyhur bainal mu'ribin. Sesuai seperti apa yang masyhur pada lisannya al-mu'ribin, para pengi'rab. Fa innahum yaquluna fi nahwi, sunnya mereka berkata pada contoh ulamu Zaidin, ulamu ulamun mudhaf, ulamu mudhaf wa Zaidin mudhaf ilaih, majrurun bil idhafah, itu yang masyhur ya. Wa yaquluna fi nahwi, dan mereka mengatakan dalam contoh ulamuhu alha dhamir muttasil fi mahalli jar bil idhafah. Ini yang masyhur, meskipun yang lebih sahih adalah bil mudhaf. Wa inna ma dha'afa kaunuha 'amilul kaunuha 'amil al jar fil mudhaf ilayh li'annaha ma'nan wal mudhaf lafdhun wal lafdhu aqwa. Tidak lain lemah idhafah itu menjadi 'amil yang mengejarkan mudhaf ilayh. Tidak lain lemah idhafah menjadi 'amil yang mengejarkan mudhaf ilayh, karena idhafah adalah maknan, perkara yang maknawi sifatnya. Maknawi idhafah, penyandaran. Sedangkan mudhaf, kenapa lebih rajih sebagai amilnya mudhaf ilaih? Karena dia lafdun, lafad. Wal lafdu aqwa, sedangkan lafad itu lebih kuat. Wa qila innal jar bil harfi al muqaddar wa rudda bi anna idmaru al jar dhaifun wa li anna ma'na ghulamu zaidin ghairu ma'na ghulamun li zaidin kama taqaddam. Ada juga yang berpendapat sesungguhnya al-jar yang mengejarkan mudhaf ilaih adalah yang ditakdirkan. Tapi ini rudda, dibantah. Bahwasanya idmarul jar, mengidmarkan jar dalam kondisi tetap mengamalkannya dhaif, ini lemah. Nah itu. Wa li'anna ma'na ghulami zaidin, dan juga karena makna ghulam zaidin itu beda dengan makna ghulamun li zaidin, sudah kita lewatkan. Makna nakirah dengan makna ma'rifah beda, ya kan? Ghulamu zaidin ini apa? Ma'rifah hulamnya. Kalau hulamun li Zaidin nakirah. Ada kesamaannya, cuma ada perbedaannya. Kama taqaddam, sebagaimana yang telah lewat. Wa tabi'ul mahfud. Kemudian yang terakhir dari isim yang mahfud. Setelah yang pertama apa? Mahfud dengan huruf, huruf jar. Yang kedua, yang mahfud dengan apa? Idhafah. Dan yang terakhir, mahfud karena sebagai tabi, bagi yang mahfud. Mina'atin wa ghairih. Dari na'at ataupun selainnya. Ya'ti fi tawabi', ini akan datang pada tabi' nanti di akhir pembahasan insyaallah ta'ala. Wa hiya na'tu, dan tabi' itu ada empat. Yang pertama na'at, ataf bayan, taukid, badal, ataf nasak, ya atafnya dipecah jadi lima ya. Kamarotu bi akhikal karimi, seperti marotu bi akhikal karimi, al-karimi di sini syaitnya makhfud majrur karena dia sebagai apa, sifat bagi akhik, sifatul ma'rifah, sifatul majrur, majrur mitlu. Abi Muhammad, ya. Nafsi, kumpul semua ya. Rajulin solehin, rajulin akhir. Oh, ini satu contoh, mencakup semuanya, dihafalkan ini. Ya. Marotu bi'akhik, bi'akhik, majrur apa bi'akhik? Huruf jar. Ya. Al-Karimi, majrur karena sebagai na'at atau sifat. Abi Muhammad, sebagai apa? Sebagai ataf bayan. Kemudian nafsi taukid, rajulin salihin padal, rajulin wa rajulin akhar ataf atau apa nasak wa rajulin akhar, lengkap ini. Maratu bi akhik al karim ya Abi Muhammad, nafsihi rajulin salihin wa rajulin akhar. Ya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Nah itu huruf da. Ada yang mengatakan bahwasanya yang mengejarkan mudhaf ilaih adalah apa? Huruf jar yang muqaddar. Tapi ini dibantah. dengan bantahan bahwasanya idmarul jar, mengidmarkan huruf jar, ya itu dhaif, dhaif. Ada cuma dhaif lemah. Itu lemah. Kalau yang kita telah lewatkan kan ada idmar huruf jar, tapi kan ada dalam kondisi tertentu kan. Yang lain? Adharibu. Adharibu rajuli boleh. Karena beral untuk filehnya. Sudah lewat ya? Kalau didhofahnya kepada yang beral boleh. Adharibu ar-rajuli ataupun kepada isim yang tidak beral ya, yang dia didhofahkan yang beral gitu kan. Adharibu ra'sir rajul gitu. Adharibu ra'sir rajul. Adharibu ra'si ar-rajul. Sudah lewat bahasanya ya. Ingat kan? Yang boleh beral itu dari mudhaf, sifat bagi mudzakkar, jamak mudzakkar, sifat bagi mudzanna, ataupun yang didhafahkan kepada yang beral, ataupun yang didhafahkan kepada isim yang dia didhafahkan kepada yang beral. Yang kemarin apa terjemahnya? Sudah nyari belum? Charge. Hah? Charge qatifa itu. Ada yang sudah nyari belum? Malanya. Ya, sekarang masuk kepada bab baru ya. Babul i'rab, babu i'rabi al-af'al. Jadi baca matanya dulu sampai iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, dengan syarahnya sampai di situ. باب إعراب الأفعال تقدم أن الأفعال ثلاثة أنواع ماض وأمر ومضارع ماض وأمر ومضارع وأن الماضي والأمر مبنيان وأن المعرب من الأفعال هو المضارع إذا لم يتصل بنون الإناث ولا نون التوكيد المباشرة المباشرة له وأن الفعل يدخله من أنواع الإعراب الثلاثة الرفع والنصب والجزم إذا علم ذلك فالإعراب خاص بالمضارع وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب فينصبه أو جازم فيجزمه نحو إياك نعبد وإياك نستعين telah lewat bahwasanya fi'il ثلاثة أنواع ada tiga macam madin yang pertama fi'il madi i'rabnya apa madin ada dari salasa apa boleh pula sebagai apa khabar dari mubtada yang makhdhuf takdirnya apa hiya madin wa amrun wa mudhari' madin i'rabnya badal marfu marfu mithlu wa alamatu rafi الضمه المقدر على الياء المحذوفه للالتقاء السكنين وامر ومضارع وان الماضي والامر مبنيان لان bahwasanya في الماضي dan amr keduanya mabni وان المعرب من الافعال هو المضارع اذا لم يتصل بنون الاناث ولا نون التوكيد المباشره له dan bahwasanya ya mu'rab dari fi'il fi'il adalah fi'il mudhari' hanyalah fi'il mudhari' dengan syarat agar fi'il mudhari' tersebut tidak bergandengan akhirnya dengan nun inas tidak pula dengan nun taukid al-mubashirah yang langsung ya yang langsung menempel pada akhir fi'il mudhari' wa anna al-fi'la yadkhuluhu min anwa'i al-i'rabi thalathatun dan bahasanya fi'il dimasuki dari macam-macam i'rab itu tiga. Salah satu i'rabnya apa? Hah? Khabar dari apa? Apa? Fa'il dari yadkhuluhu. Khabarnya anaknya apa? Yadkhuluhu itu kan. Dan banyak badan bahwasanya fi'il itu yadkhuluhu. Dia dimasuki. Tiga macam. Ataupun dari i'rab tiga macam i'rab gitu ya. Anu'ni i'rab ada berapa? Ada empat kan? rafun wa nasbun wa jazmun wa khafdun. Ya, dari empat ini yang masuk kepada fi'il tiga itu. Dan bahwasanya fi'il yadkhuluhu min anwa'il i'rab dimasuki dari empat macam i'rab tadi tiga. Yang pertama rafa', rafa', kemudian nasab wal jazm. Idza 'ulima dzalik, jika hal ini telah diketahui, fal i'rabu khasun bil mudhari'. Maka i'rab itu khusus bagi fi'il mudhari'. Wa huwa marfu'un abadan, dan dia fi'il mudhari' marfu' selalu, hatta yadkhula 'alaihi nasib, hingga dimasuki oleh penasab. Fa yansibah, sehingga penasab tersebut menasabkannya. Fa yansibuhu aw jazim fa yajzimuh, ataupun penjazm sehingga dia menjazmkannya. Nahu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Contoh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Babul i'rabil af'al. Bab tentang i'rabnya fi'il fi'il. Ay al-mudari'iyah, yani fi'il mudari'. Fa alfil af'al al-'ahd illa yu'rab min al-af'al ghairuha. Dan al yang ada pada al-af'al, babu i'rabil af'al alif lam lil 'ahd. Lil 'ahd apa ini? Lil 'ahd apa? Zihni atau zikri? Zihni. Idh la yu'rab min al-af'al ghairuha, karena tidaklah di'rab dari fi'il fi'il kecuali ataupun selain fi'il mudhari'. Tidaklah di'rab dari fi'il fi'il kecuali fi'il mudhari' atau selain fi'il mudhari'. Taqaddam, telah lewat, ay fi sadri hadhil muqaddimah, yakni di awal muqaddimah kitab ini. Annal fi'la ay min haythu huwa thalathatu anwa', itu bahasa fi'il dari sisi hakikatnya ada tiga macam. La rabi'alah, la rabi'alah, tidak ada yang keempatnya. Madin wa amrun wa mudari'. Wa taqaddama anna al-madiya wal amra mabniyan, dan telah lewat bahwasanya fi'il madhi dan amr keduanya mabni. Ala ma taqaddam fihima, bagaimana yang telah lewat penjelasan pada keduanya. Wa anna al-mu'raba min al-af'ali wal mudari', dan bahwasanya yang mu'rab dari fi'il fi'il adalah fi'il mudari'. Lakin inna ma yu'rabu idza lam yattasil bi nun al-inasi, hanya saja fi'il mudhari' di'rab dengan syarat apabila tidak bersambung akhirnya dengan nun inas. Fa in ittasala biha buniya 'ala sukun, kalau dia bersambung dengan nun inas maka dia fi'il mudhari' mabni di atas sukun. Contoh an-niswatu yaqumna wal walidatu yurdi'na. Di sini yaqumna fi'il mudhari' yang mabni di atas sukun karena bersambung dengan nun niswah. Demikian pula wal walidatu yurdi'na, bukan yurdi'una. Wala nunu taukid, wala nunu taukid al-mubashiratilah, dan jika tidak bersambung akhirnya dengan nun taukid yang langsung. Min ghairi fasil lafdhin wala taqdiri, tanpa ada pemisah yang memisahkan antara fi'il mudhari' tersebut dengan nun taukid, dengan pemisah yang lafzi tertulis terlafazkan. Wala taqdiri, tidak pula ada pemisah yang sifatnya taqdiri. Fa in ittasala biha bunya 'ala al-fathhi, apabila akhir fi'il mudhari' bersambung dengan apa? Nun taukid khafifah atau thaqilah, maka dia mabni di atas fathah. Contoh la yumbadanna, la kidanna. Ini semua contoh dari fi'il mudhari' yang mabni karena sebab bersambungnya dengan nun taukid. Yang pertama thaqilah, yang kedua juga thaqilah ya. Wa taqaddama anna al-fi'la ay al-mudari'a yadkhuluhu min anwa' al-i'rab al-arba'ah allati hiya ar-raf'u wan-nasbu wal-khafdhu wal-jazmu thalathatun. Telah lewat bahwasanya fi'il, yakni fi'il mudhari', dimasuki dari macam-macam i'rab yang empat, yaitu rafa', nasab, khafad, jazm, tiga saja. Dimasuki dari empat macam i'rab ini oleh tiga macam i'rab. La ghair, tidak ada yang lain. Ar-raf'u, ya, yang pertama rafa' biharakatin, rafa' dengan harakat, contohnya yaqumu, ataupun rafa' dengan huruf, contoh yaf'alani dengan alif, ataupun dengan apa? Dengan huruf nun, ya, dengan huruf nun kan, dengan thubutun nun. Wan nasab, dan nasab dengan harakat, contohnya lan yaquma, atau dengan huruf, yaitu dengan apa? Membuang huruf lan yaf'ala. Wal jazm, kemudian jazm bihadzi harakatin, dengan membuang harakat, contohnya lam yaqum, atau bihadzi harfin, atau dengan membuang akhir hurufnya, contoh lam yaf'ala tadinya yaf'alani. Idza 'ulima dzalik, ai idza 'alimta dzalika ayyuha at-thalib, fal i'rab al-madzkur alladhi huwa ar-raf' wa ma ba'dahu khasun bil mudhari'. Apabila hal ini telah diketahui, yakni apabila engkau wahai thalib telah mengetahui hal ini, maka i'rab itu, maka i'rab yang telah disebutkan alladhi huwa ar-raf' wa ma ba'dahu, yaitu rafa' dan setelahnya, rafa', nasab, dan apa? Jazm. Khasun bil mudhari', dikhususkan bagi fi'il mudhari'. Fala yadkhul al-madhi wala al-amr, tidak bisa i'rab ini dimasukkan oleh fi'il madhi ataupun fi'il amr. Wa huwa marfu'un abadan, dan fi'il mudhari' senantiasa marfu'. Ijma'an, dengan kesepakatan ahli nahu. Idza tajarrada min an-nasibi wal jazim wa salima min nunai at-taukid wal inathi, dengan syarat ketika dia kosong dari penasob dan penjazm, dan ketika dia selamat dari dua nun, nun taukid khafifah ataupun tsaqilah dan nun inath. Nah, itu satu syarat yang kembali kepada apa yang sebelumnya. Ya, tajarud minan nasib wal jazimah sebelum fiilnya ya. Ini satu syarat yang kembali kepada setelahnya. Wa inna makhtalafu fi tahqiq rafi' lahu ma huwa ala aqwalin wa sahhuha ma huwa jarin ala alsinatil mu'ribin anna rafi' lahu tajaruduhu minan nasib wal jazim wa bihi qala al-Farra wa ghayruhu min hadzaq al-Kufiyyin واعتمده ابن هشام وابن مالك وغيرهما واستمر رفعه. Dan tidak lain yang diperselisihkan oleh mereka ahli nahwu adalah terkait dengan tahqiq rafi'lah, memastikan apakah hamil yang merafa'kan fi'il mudhari' itu. Ma huwa, apa itu yang merafa'kan fi'il mudhari'? Ala qawlin, ada beberapa pendapat. Wa sahhuha, dan yang paling sahih adalah ma huwa jarin ala al-sinatil mu'ribin, apa yang telah berlangsung pada lisan-lisan para peng-i'rab. Anna rafi'alahu, bahasanya yang merafa'kan fi'il mudhari' adalah tajarruduhu minan nasib wal jazim, kosongnya fi'il mudhari' dari penasab dan penjazm. Wa bihi qala al-Farra, ini pendapat juga diucapkan oleh al-Farra dan selainnya, min huzzaqi al-kufiyin, dari ahli nahu kufa yang mahir. Wa'atamadahu Ibn Hisham, dan ini juga yang dijadikan sandaran oleh Ibn Hisham, Ibn Malik, dan selain keduanya. Wa'isamir raf'uh, dan terus berlangsung rafa'nya fil mubarak, hatta yadkhula alaihi nasib fa'insibuh, hingga dimasuki oleh penasob, maka dia pun penasob itu menasobkannya. Wa mithlu dhalik ma'idha utifa ala mansubin fa'innahu yantasib, semisal ini adalah apabila dia fi'il mudhari' tersebut utifa ala mansubin, diatafkan kepada fi'il lain yang mansub, fa'innahu yantasib, maka dengan sebab dia diatafkan maka menjadi mansub juga. Jadi penasab bukan hanya lafaz-lafaz tertentu, tapi juga karena sebab apa? Tabaiyah, diatafkan kepada yang lain. Aw yadkhula alaihi jazim fajzimuh, atau dimasuki oleh penjazm maka dia pun menjazmkannya. Amit bezalik ma idza utifa ala majzumin fa innahu yujzam. Semisal ini dari jazm adalah apabila dia diatafkan kepada fi'il yang majzum maka dia juga dijazmkan. Contoh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini ada taqdim al-ma'mul, taqdim mahqu ta'khir. Apa faedahnya? Takhsis sebenarnya. Ya. Seandainya diakhirkan enggak boleh na'budu iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Hadza mithalul mudhari' al-marfu' li tajarrudihi minan nasib 'anil nasibi wal jazim. Ini adalah contoh dari fi'il mudhari' yang dia marfu' karena sebab kosongnya dia dari penasab dan penjazm. I'rabnya iyya dhamir munfasil fi mahalli nasbin maf'ulun muqaddam. Maf'ul muqaddam. Fal kafu harfu khidabin, sedangkan kaf hanya huruf khidab saja. La mahala lahu min al-i'rab, tidak ada mahal dalam i'rab. Na'budu fi'lun mudhari', min na'budu fi'lun mudhari' marfu' li tajarrudihi 'anil nasib wal jazim. Wa fa'iluhu mustatirun fihi wujuban taqdiruhu nahnu. Fa'ilnya mustatir wujuban. Taqdirnya nahnu wa iyyaka nasta'in. Dan juga iyyaka nasta'in i'rabnya semisal iyyaka na'budu. Insyaallah ini jelas ya. Ya, barangkali ada yang mau disampaikan. Yang kemarin juga barangkali ada yang masih belum paham. Cukup dulu lah untuk sekarang, insyaallah nanti kita sambung pertemuan berikutnya. Masuk pada pembahasan an-nawasib. Gimana, Mam? Paham? Oh itu. Apa? Kalau shibah, shibah tadi. Hada shibhu hada, ini mirip dengan ini. Coba kita cek. Kalau syabah, namanya sama juga ya. Kesamaan, keserupaan, mirip, serupa, sama. Syibah juga sama, kesamaan, keserupaan. Seperti, hampir, mirip, kurasa akan-akan. Sepertinya syabah ya, mungkin lebih tepatnya syabah. Lebih tepatnya syabah ya. So, di sini, huwa syabahu akhi. Mana yang misal? Huwa syabahu akhi, berarti syabah yang lebih tepat, syabah. Ya, yang lain ada yang mau disampaikan? Jadi khidan, syabah, nazir, tirb. Gimana ada yang lain? Ya, ditutup dengan hafalan aja lah. Belum setor kan tadi ya? Hafalan ada kan? Sudah. Oh, sudah sendiri. Bersama-sama. Tadi setor hafalan ya? Langsung perasaan anak ngajar ya? Hah? Sudah belum? Belum kan? Belum. Karena saya telat, akhirnya langsung baca. Ya, ya sekarang. Hafalan. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik.